قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق. Bab maf'ul mutlak, ini bukan pembahasan yang asing lagi bagi kita ya. Kan ini sudah tiga kali ini berulang. Bab maf'ul mutlak. Pembahasan maf'ul mutlak adalah sama dari kitab dasar sampai di atas. Cuman hanya ada nanti ya tambahannya akan diberikan oleh penulis. Itu apa yang bisa menggantikan masdar. Itu ada di sana, bukan masdar tapi bisa diirob sebagai maf'ul mutlak. Akan dikasih itu saya tambahannya. Semuanya telah kita ambil di buku sebelumnya, bahkan sudah dua buku. Qala al-Malik rahimahullah taala wa huwa al-masdarul fadlah. Ini maf'ul mutlak adalah masdar fadlah. Masdar terus dia fadlah, bukan pokok kalimat. Fadlah ini lawan dari umdah. Lawan dari pokok kalimat. Iya. Dia ini fadlah, artinya pelengkap dalam kalimat. Misalnya antum katakan, Dorobtu Zaidan Dorban. Dorobtu Zaidan Dorban. Kalau antum hilangkan Dorban, tidak masalah. Tidak masalah. Karena dia adalah apa? Apa dia? Fadlah. Tahu fadlah? Bukan umdah. Artinya kalau hilang boleh. Beda kalau umdah. Namanya umdah itu hilang, tidak? Tidak boleh. Seperti fa'il. Iya kan? Paham Buan? Ini fadlah. Al-mu'akid. Sekarang fungsinya. Belum sama ya. Belum tidak bilang masdar mansub. Karena memang sekarang kita lagi berada di bab apa? Mansub. Paham ini? Al-mu'akidu li'amili. Fungsinya. Dia datang untuk menguatkan amilnya. Fi'ilnya sebelumnya. Al-mubayyin li'nau'ihi. Atau menjelaskan jenisnya. Au'adadihi. Atau menjelaskan jumlahnya. Yang mana di buku sebelumnya kita sudah jelas ya terkait dengan tiga ini. Kalau dia menunjukkan memubayyin linau'ihi pasti ada na'at atau mudhofun ilaih. Paham kan? Ya, na'at atau mudhofun ilaih. Kalau menunjukkan ada dihi maka pasti berwazan apa? Fa'latan. Selain itu maka dia la'al mu'akid li'amilihi. Dipaham? Kan cuma tiga. Sudah ada di buku sebelumnya. Bahkan di miftah sudah ada di catatan kakinya. Di miftah sudah ada di catatan kakinya, masya Allah. Fal mu'akid li amili, contoh yang menguatkan ke amilnya. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Lihat, wa kallamallahu Musa taklima. Mana maf'ul mutlak? Taklima. Dia datang untuk apa ini? Menguatkan amilnya. Mana amilnya? Kallama. Darab wa darabtu darban. Mana maf'ul mutlak? Darban. Dia datang untuk apa ini? Menguatkan amilnya. Mana amilnya? Darabtu. Wal mubayyin li naw'i amilihi. Dia juga bisa datang untuk menguatkan, menjelaskan jenis amilnya. Lihat, fa akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir. Maka kami siksa dia. Bagaimana siksaannya? Dijelaskan. Akhdha 'azizin muqtadir. Yaitu dengan siksaan yang maha perkasa lagi maha mampu. Dipahami ini? Namanya siksaan ini adalah bentuk penjelasan dari bagaimana itu siksaannya. Bagaimana itu siksaannya. Iya, masya Allah. Wa qawlika, lihat ini. Perkataan antum juga. Darabtu Zaidan darbal amiri. Saya pukul Zaid seperti pukulannya pemimpin. Pukulannya siapa? Penguasa. Dipahami ini? Artinya ini datang untuk menjelaskan apa ini Ahmad? Amilnya. Apanya amil? Menjelaskan jenis amilnya. Bukan amilnya. Menjelaskan apa? Jenis amilnya. Maksudnya jenis pukulannya itu bagaimana? Oh, darbal amir. Seperti pukulannya siapa? Al-amir. Paham gak ini? Sama dengan antum katakan, Dorobtu Mubar Dorba Ahmad. Saya pukul Mubar, ya seperti pukulannya Ahmad. Artinya berapa kilo, bukan seperti pukulan saya. Dipaham ini? Paham Ahmad? Paham ini saudara? Alhamdulillah. Lagi ketiga, Al-Wal Mubayyin li'adadi amilihi. Dia datang juga untuk menjelaskan adat jumlah amilnya, pekerjaannya. Nah contoh, faduk kata, maka dia digoncangkan, dibenturkan, dakkatan wahidatan. Dakkatan. Ditambah lagi wahidatan, menguatkan. Satu kali dakkan. Dipahamin. Paham. Menjelaskan apa ini? Hah? Jumlah amilnya. Paham Ahmad? Betul ini Ahmad? Selesai. Wa qaulika dan perkataan antum darabtu Zaidan darbataini. Apa artinya ini? Saya pukul Zaid dua kali. Enggak usah dua kali pukulan. Dua kali. Orang sudah tahu apanya dua kali ya. Pukul kan sudah disebutkan tadi. Saya memukul Zaid dua kali. Paham gak ini? Paham ini? Muslimat? Paham saudara? Paham? Betul. Hah? Karosa? Paham? Mana satu ah? Pulang terus. Tidak jadi pintar orang itu begitu. Jelas ini? Kalau mau pintar jangan pulang-pulang. Ramadan sih. Nanti sampai puas di kampung 2 bulan. Ramadan, Syawal. Paham? Sampai muntah-muntah di kampung. Kalau selain itu jangan pulang. Tidak bisa pintar orang. Tidak bisa pintar. Kasih tahu suruh datang cepat. Wahwa kisman. Kata Allah rahmatullah ta'ala. Aqsamul maf'ulil mutlak. Pembagian maf'ulil mutlak. Wahwa kisman. Dia terbagi dua. Ini masih seperti biasa semua ya. Sama seperti buku sebelumnya. Wahwa kisman dia terbagi dua. Labdi wa ma'nawi. Ada yang labdi, ada yang ma'nawi. Labdi antum sudah tahu kan? Samalah lafad dengan amilnya. Tentunya maknanya sama. Kalau ma'nawi, sama maknanya tapi beda lafadnya. Kata beliau, fa'in wa faqolab dofi ilihi faholabdu. Fahuwa labdi kama taqoddama. Fa'in wa faqo. Jika dia sama. Wa faqo. Fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke maf'ul mutlak. Jika dia sama, itu maf'ul mutlak. Dengan lafdo fi'ilihi, lafad fi'ilnya, fahuwa lafdi. Maka dia namanya maf'ul mutlak apa? Lafdi. Kama taqoddama, sebagaimana yang telah lewat contohnya tadi, semuanya itu sama. Ya Ahmad, darabtu darban, semua tadi sama itu. Wa in wafaqo ma'na fi'ilihi. Kalau dia sama dengan makna fi'ilnya, bahwa ma'nawi. Artinya lafadznya tidak sama, tapi maknanya apa? Sama. Maka ini apa? Ma'nawi. Nah, contoh. Jalastu ku'udan. Lihat. Jalastu ku'udan. Jalasa duduk, ku'udan duduk. Sama. Tapi bedalah lafadz. Wa kuntu wukufan. Sama. Koma berdiri, wakofa berdiri. Paham gak ini? Tapi beda apanya? Beda apanya? Lafadznya. Maka ini namanya maf'ul mutlak laf. Nah, maf'ul mutlak ma'nawi. Alhamdulillah. Wal masdaru dan masdar, belum terangkan itu masdar karena yang menjadi maf'ul mutlak adalah apa? Masdar. Cuman alhamdulillah karena kita sudah belajar sorof, artinya kalau dibuat sebut masdar kita sudah tahu siapa itu masdar. Dipaham ini? Karena kita sudah belajar apa? Sorof, alhamdulillah. Wal masdaru, masdar adalah ismul hadati as-sadiri minal fa'ili. Masdar itu sebenarnya isim, nama al-hadathi untuk kejadian yang muncul dari pelaku. Paham gak? Lihat, coba terjemahkan dorob, dorban. Apa yang artinya dorban? Hah? Apa artinya dorban? Hah? Pukulan. Namanya pukulan berarti ada yang memukul. Itu namanya. Dia adalah nama, ya, suatu kata yang disebutkan untuk menunjukkan apa? Dia sebenarnya adalah kejadian yang muncul dari pelaku. Paham gak ini? Hah? Misalnya gini Haris. Saya bilang. Syarban. Apa artinya itu? Minum. Akan syaribat telah minum. Ya serobu sedang atau akan minum. Kalau syarban? minum. Ini kan kejadian yang muncul dari pelaku. Dipahami? Ya, dipahami. Kita bilang dia minum. Paham? Dia minum. Jelas ini? Ini makna yang beliau terangkan. Wa taqribu wa yuqal, kedekatannya kepada pemahaman dikatakan huwallazi yaji'u salisan fi tasrifi fi'il. Dia adalah yang datang di urutan ketiga dalam pecahan fi'il. Iya kan? Setiap antum tasrif fi'il maka dia datang urutan keberapa? Urutan keberapa? Tiga. Misalnya antum katakan doroba. Coba tasrif. Doroba yadribu. Apa itu yang ketiga? Masdar. Paham Mubar? Ahmad? Paham ini? Alhamdulillah, mudah sekali alhamdulillah. Nah, doroba yadribu dorban, mudah ini. Pembahasan penutup. Dan inilah mutamimahnya. Inilah tambahannya. Kata beliau, ma yanubu anil masdar. Apa yang menggantikan masdar? Artinya kan tadi kita tahu bahwa namanya maf'ul mutlak kan harus masdar. Tapi ada beberapa kata yang bisa menggantikan maf'ul, yang bisa menggantikan apa? Masdar. Apa itu sekarang? Wa qadatun sabu asya alal maf'ulil mutlak wa illam takun masdaron wa dalika ala sabilin niyabati anil masdari. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qadatun sabu asya, kadang dinasab beberapa perkara ala alal maf'ulil mutlak sebagai maf'ul mutlak wa illam takun masdaron, walaupun dia bukan masdar. Kadang dibilang kode, kadang dinasab beberapa perkara asya, beberapa perkara, beberapa kata alal maf'ulil mutlak, di atas i'rab maf'ul mutlak, yaitu di i'rab dengan maf'ul mutlak wa illam takun masdaro, padahal dia bukan masdar. Kata beliau wadalika, dan demikian itu ala sabilin niaba, dia sebagai pengganti anil masdari. Ala sabili sebagai diterjemahkan ya sebagai niaba, pengganti anil masdari, sebagai pengganti dari masdar. Jadi setiap antum i'rab bilang maf'ul mutlak niabatan anil masdar. Dipahami? Dipaham? Sudah benar kaidahnya bahwa yang menjadi maf'ul mutlak pasti siapa? Masdar. Kalau antum dapat yang lain selain masdar, antum bilang apa? Niabatan anil masdar. Dipahami? Dipahami? Dan itu tidak umum, saudara. Sudah ditentukan, sudah diteliti oleh ulama bahasa, siapa saja itu yang bisa menggantikan apa? Masdar. Sekarang, nah contoh. Kul wa ba'd. Ini dua ini. Kul dan ba'd. Dia bisa menggantikan masdar di i'rab sebagai maf'ul mutlak. Tapi dia punya dua syarat. Dia punya syarat ya. Syaratnya apa? Mudofaini lil masdar. Syaratnya keduanya diidofakan ke masdar. Artinya sekarang dia mudof. Mudof nilainya adalah siapa? Masdar. Seharusnya menjadi maf'ul mutlak ada itu masdar. Paham gak nih? Tapi dia datang sebelum masdar itu, maka dia menjadi mudhaf setelah masdarnya menjadi mudhafun ilai, dan dia sendiri dinasab. Apa i'rabnya? Jadi antum baca kulla ba'da, enggak tanwin karena dia nanti mudhaf. Mudhaf kepada siapa? Masdar. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Jadi jangan sembarang bilang ini adalah apa? Maf'ul mutlak pengganti dari masdar. Tidak, lihat dulu setelahnya. Kalau setelahnya masdar, maksudnya mudhof nilainya, cocok. Paham Ahmad? Contoh dalam ayat, masya Allah. Dan dua ayat inilah yang selalu dicontohkan di Mutamimah, Qutur Nada, Ibnu Akil. Dua ayat ini yang selalu dicontohkan. Dua ayat ini yang selalu dicontohkan. Ya. Nah contoh, fala tamilu kullal maili. Lihat, asalnya kan fala tamilu mailan. Paham gak ini? Tapi kan datang sebelum al-maila lah. Kul, maka kulnya dinasab. Karena setelah kul pasti mudhofun ilaih. Kan setelah kul pasti siapa? Mudhofun ilaih. Sama dengan setelah apa? Ba, pasti mudhofun ilaih. Karena dia selalu menjadi mudhof. Anda paham gak ini? Maka, tapi dia dinasab. Lihat, fala tamilu kullal maili. Apa antum irob kulla? Hah? Maful mutlak mansuh niabatan anil masdar. Al maili mudafun ilai, yang mana dia adalah masdarnya. Paham enggak ini? Selesai. Dan lagi ayat kedua, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Al aqawil itu jama' dari masdar. Dipahami ini? Al aqawil itu masdar. Itu adalah apa? Masdar. Ba'dho. Seharusnya kan dikatakan wala taqawwala alaina al aqawila. Wala taqawwala alaina al aqawila. Karena taqawwala itu masdarnya nanti aqawil. Dipahami ini? Ya, masdar itu al aqawil masdar, jamak tafsir. Masdar yang dibuat menjadi jamak tafsir. Dipahami? Al aqawil. Sekarang irobnya ba'dho apa? Maful mutlak man mansub. Niabatan anil masdar. Al aqawili mudhof nilai. Dipahami ini? Seharusnya kalau tidak ada ba'd, dia menjadi maful mutlak. Jelas ini? Ini sudah dua kata langsung. Kul dan ba'd. Tapi syaratnya harus dia menjadi mudhof kepada masdar. Tiga, wakal adadi. Demikian pula yang bisa menggantikan maf'ul mutlak adalah yang bisa menggantikan masdar. Dan dia di'rab sebagai maf'ul mutlak adalah al-adad. Bilangan. Tahu bilangan afdal? Tahu bilangan? Apa bilangan? Angka. Apa itu angka? Iya, itu maksudnya. Dia bisa. Iya, lihat. Nah, lihat contohnya. Dan ayat ini selalu dijadikan contoh. Ayat ini selalu dijadikan contoh. Nanti kita akan jumpai di Kutur Nada. Kita juga akan jumpai di Ibnu Athir. Saralbiyah, insyaallah. Teman-teman, karena ini ayat selalu jadi contoh. Dalam bahasa bahwa al-adad adalah kadang di-irob sebagai apa? Maf'ul mutlak. Pengganti dari masdar. Lihat contohnya. Fajliduhum thamanina jaldatan. Seharusnya kan? Fajliduhum jaldatan. Anda paham ini? Seharusnya begitu. Sekarang tapi sekarang dikatakan fajliduhum samanina jaldatan. Apa irobnya samanina? Maf'ul mutlak mansub niabatan anil masdar. Jaldatan mudhofun ilaih masa mansub. Jaldatan apa irobnya? Hah? Tapi setelah angka puluhan. Paham? 20 sampai ke atas, paham? Dia mansub sebagai apa? Tamyiz. Paham gak ini? Masa jaldatan mudhofun nilai kaidah baru itu namanya. Paham ini insyaallah? Paham Haris? Masa? Yakin? Ahmad? Mubar? Mubar? Yakin Mubar? Kalau gak paham bilang. Saya jalan terus ini. Fatamanina maf'ulun mutlaqun wa jaldatan tamyizun. Dibilang setelahnya alhamdulillah. Wa ka asma'il alat. Ha, ini yang terakhir. Yang bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq adalah asma'il alat. Isim-isim alat, tau isim alat? Nama-nama alat, tongkat. Alat-alat. Paham alat? Buan, alat. Bisa. Lihat contohnya. Dorobtuhu sauton. Dorobtuhu sauton. Kenapa masuk itu? Apa artinya sauton? Cemetik. Oh, Masya Allah. Cemetik. Abdullah bilang cambuk. Kalau antum apa, Anas? Apa dibilang? Ini sauton? Oh, cambuk. Pokoknya cambuk dia. Dipahami ini. Dari dorob tu sauton. Apa irobnya sauton? Hati-hati jangan sampai ada menyatakan mafulumbi. Kalau dorob tu sauton, nama mafulumbi berarti apa? Saya memukul cambuk. Saya memukul cambuk. Nah, sauton di sini sebagai mafulun mutlak. Saya memukul sungguh. Ditabir dengan sauton karena dipukulnya pakai apa? sauton, tapi menguatkan. Jelas ini? Dan menjelaskan pukulannya pakai apa. Ason, maksudnya dorob tuhu ason. Boleh, apa artinya ason? Tongkat. Dorob tuhu mikroatan. Apa artinya mikroatan? Mikroatan isim alat ya. Apa artinya mikroatan? Balo-balo, oh, orang Makassar itu kalau balo-balo. Hah? Apa? Apa? Balo-balo. Iya. Balo-balo. Tangro. Balo kayu. Nah, kayu. Antum mau bilang kayu. Hah? Pokoknya itu antum paham berarti. Iya. Antum paham berarti? Jadi ini semua ini alat, alat. Isim alat, apakah alat yang jamid atau isim alat dibuat dari fi'il seperti mikro'ah? Mikro'ah ini kan dari kata apa? Qoro'ah. Dipahami ini? Qoro'ah. Paham kan insyaallah? Sampai dapat dapat apa? Mikro'ah. Antum sudah belajar di sorof kan? Termasuk isim alat wazannya apa? Mif'alatun. Jelasin. Mif'alatun. Masya Allah. Selesai? Alhamdulillah. Babul maf'ulil, babul maf'uli fi. Qolal mu'allif rahimahullah ta'ala babul maf'ul fi. Maf'ul fi, dan ini tidak asing lagi bagi kita. Ya, dia adalah dorob zaman dan dorob makan. Wa huwal musamma dorob zamani wa dorob makan. Dia yang dinamakan dengan dorob zaman dan dorob makan. Fa dorob zaman, maka dorob zaman huwa ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi. Dia isim zaman yang mansub dan yang ditakdirkan apa? Fi. Tapi bukan lafadznya, tapi apanya? Maknanya. Karena lafadznya yang ditakdirkan bahaya majrur namanya. Paham? Tapi ini ditakdirkan apa? Makna fi. Paham? Takdirkan apa? Maknanya. Nah, al-yawma wal-laylata wa gudwatan wa bukrotan wa saharon wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman wa syahron wa usbu'an wa sa'atan. Semua ini adalah sebagai maf'ul fi. Kalau dinasob dan ada ditakdirkan makna fi. Paham? Syaratnya, kalau dinasob keluar, kalau dirofa atau di jer. Dipahami ini? Dan kalau ditakdirkan padanya makna fi, keluar yang sudah ada lafaz fi, atau memang tidak ditakdirkan makna fi. Dipahami ini? Selesai. Wa dharful makan dan dharful makan. Wa ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Dia adalah isim makan yang mansub ditakdirkan fi. Maksudnya apa? Maknanya sama. Ditakdirkan padanya makna fi. Ketika diterjemahkan ada. Nah, amama wa khalfa wa qudama wa ra'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hida'a wa tilqa'a. Ya. Wa hadhi thalathatu ma'nahu wahid. Tiga ini khusus, tiga ini maknanya sama. Itu yang terakhir tadi. Iza'a hida'a tilqa'a. Ini maknanya sama. Apa maknanya? Apa maknanya? Bermakna di hadapan. Bermakna di hadapan. Kan ini sudah diterangkan maknanya di mana? Di mana dulu diterangkan maknanya? Di tufa. Kalau mau lagi lihat, ada di bawah, di penulis. Di pentahki. Diterangkan satu-satu. Dipahami ini? Selesai. Kemudian kata beliau wasamma wahana wahuna wasamma wahuna. Ini semua sebagai maf'ulun maf'ulun fi. I'rab asma'iz zaman wal makan. Sekarang kata beliau rahimallahu taala. I'rab isim zaman dan makan. Kita lihat. Wa jami'u asma'iz zaman taqbalun nasba 'ala dzarfiyah. Masyaallah. Seluruh isim zaman ini mutamimahnya ini. Ini tambahannya masyaallah. Tambahannya. Kata beliau rahmallahu ta'ala wa jami'u asma'iz zaman, seluruh isim zaman taqbalun nasba 'ala dzarfiyah, menerima nasab sebagai dzaraf, yaitu sebagai maf'ulun fi. La farqa fi dzalika bainal mukhtassi minha wal ma'dudi wal mubham. Seluruhnya tidak ada perbedaan antara dalam hal itu. Wala farqa fi dzalika, tidak ada perbedaan dalam hal itu. Bainal muktas, antara yang muktas darinya, nanti akan diterangkan apa maksudnya muktas. Wal ma'dud, Dan yang ma'dud, nanti akan diterangkan apa itu ma'dud, yang mana maksudnya. Wal mubham, dan yang mubham. Paham ini? Pokoknya intinya, semua dzarf zaman bisa dinasab sebagai apa? Semua dzarf zaman bisa dinasab sebagai apa? Maful fi. Tidak ada yang dikecualikan. Tanpa terkecuali. Sama saja apakah dia muhtas atau ma'dud atau mubham. Apa itu muhtas, apa itu ma'dud, apa itu mubham? Belum terangkan. Wa na'ni bil muhtas. Yang kami maksudkan dengan muhtas, ma yaqau jawaban lima ta. Ciri-cirinya ini. Apa yang ya yaqau bisa terletak jawaban sebagai jawaban untuk kata mata. Kapan bisa menjawab kata pertanyaan mata? Kapan? Maka sudah. Itu dinamakan apa? Muhtas. Dibahas. Seperti apa? Nah, yaumal khamis. Kalau antum ditanya, mata jikta, kapan kamu datang? Apa antum jawab? Apa antum jawab? Yaumal khamis. Berarti yauma apa? Iya, muhtas, ma'dud, mubham. Hah? Muhtas. Dari mana antum tahu? Hah? Bisa dijawab, bisa dia bisa sebagai jawaban kata mata. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Alhamdulillah. Jadi kapan bisa pakai mata? Selesai. Takulu sumtu yaumal khamis. Misal antum katakan, saya berpuasa hari Kamis. Antum bilang, mata sumta. Kapan antum puasa? Antum jawab apa? Nah, yaumal khamis. Paham? Kapan jawabannya sebagai bisa menjadi jawabannya mata, maka namanya muhtas. Dipahami ini? Maka namanya apa? Muhtas. Wa na'ni bil ma'dud. Dan kami maksudkan dengan ma'dud. Apa maksudnya ma'dud? Ma yaqau jawaban likam. Apa yang terletak sebagai jawaban untuk kami? Berapa? Kalau tadi kapan? Kalau ini berapa? Kapan bisa menjawab kata berapa? Coba yaumul khamis. Kalau anda tanya yaumul khamis, ya misalnya sumtu yaumul khamis, kam sumta? Coba jawab. Bisa enggak yaumul khamis? Anda tanya nih, kam sumta? Bisa enggak yaumul khamis? Bisa? Enggak. Dipahami nih, Bang Ahmad. Nah, kalau bisa untuk kam, maka namanya ma'dud. Karena kam ini untuk bilangan. Ma'dud maksudnya bisa, yang bisa dihitung. Yang ada bilangannya. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Dipahami nih? Paham ini? Paham ya? Kam untuk bilangan dia. Kal usbu, seperti sepekan. Wasyar, sebulan. Wasana, setahun. Paham bisa? Takul antum katakan. I'takaftu usbu'an. Usbu'an. Saya itikaf satu pekan. Dipahami? Antum ditanya, kam i'takafta? Paham gak? Berapa lama kamu itikaf? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Usbu'an. Dipahami? Dipahami? Paham? Misalnya Ahmad, antum ditanya, misal antum pergi setahun Ahmad ke Gontang, tapi antum ditanya, kam dahabta? Antum bilang apa? Dahabtu? Dahabtu? Sanatan. Dahabtu? Sanatan. Sanatan ini muhtas atau ma'dud? Hah? Ma'dud. Kan? Kan bisa dihitung. Setahun berapa bulan? Ahmad berapa bulan? 12. Hah? Iya setahun. 12 kan? Iyalah. Alhamdulillah. Jadi bisa dihitung bulannya. Iya. Selesai. Wa na'nibul mubham. Terus mubham apa? Kan tiga tadi. Tiga tadi. Yang kami maksudkan dengan mubham, ma la yaqau jawaban li syai'in minhuma. Apa yang tidak bisa terletak sebagai jawaban untuk keduanya. Maksudnya tidak bisa dipakaikan mata, tidak bisa juga dipakaikan siapa? Kam, maka itu masuk di golongan siapa? Mubham. Kalhin wal waqt, seperti suatu saat, suatu waktu. Dipahami? Nah, anda bilang dahabtu hinan, saya pergi suatu waktu, antum bisa enggak dibilang mata dahabta? Ah, kalau dibilang mata dahabta, antum jawab apa? Hina. Bisa enggak itu? Bisa, tapi bonyok sebentar. Dipukul orang, ditanya, kapan kamu pergi? Maunya besok, lusa, kan begitu? Iya, antum jawab apa? Suatu saat. Caranya menjengkelkan kalau jawabannya itu. Paham enggak ini? Ini namanya enggak bisa, kan orang minta kejelasan. Dipahami? Apalagi kalau dibilang, kam dahabta, berapa kamu pergi? Antum jawab apa? Hina. Bisa enggak itu? Kan enggak bisa. Demikian pula waktan. Ini terbagi tiga berarti. Berarti dari dorku zaman tadi itu terbagi tiga. Ada yang muhtas, ada yang ma'dud, ada yang mubaham. Dan antum sudah paham apa itu mubaham, muhtas, dan ma'dud. Takul antum kada jelas tu hinan. Saya duduk satu waktu. Dipahami ini? Saya duduk satu waktu. Wa amma asma'ul makan. Kita masuk. Adapun asma'ul makan. Fala yantasibu minha ala dhorfiyah illa salasati anwa. Masya Allah. Semua kata yang menunjukkan atas tempat ini, maka tidak ternasabkan darinya di atas dhorfiyah, maksudnya di atas maf'ulun fi, illa salasati anwa. Kecuali illa salasati anwa. Kecuali tiga jenis saja. Hanya tiga ini. Selain ini tidak boleh. Al-awwal, yang pertama al-mubaham. Atau yang mubaham, yang mubaham saja, yang mubaham, yang tidak ada batasannya. Seperti apa itu mubaham? Kasmail jihad. Seperti nama-nama apa? Isim-isim yang menunjukkan apa? Arah. Orang bilang kiri. Kiri itu di mana? Kiri. Dari sini sampai ke raha kiri. Begitu. Paham, paham ini? Paham? Kanan. Kanan. Paham? Oh, kanan. Tidak harus di sini. Pokoknya sampai ke mana? Hah? Sampai ke pulau kecilnya Buton. Paham yang penting apa? Yang penting apa? Kanan. Paham dia ini mubaham. Semua jihad. Kiri, kanan, atas, bawah, apalagi? Depan dan belakang. Semua itu mubaham. Satu. Jadi, semua arah bisa dinasob. Semua arah bisa dinasob. Paham amat? Bisa. Satu. Wahia fauqa wa tahta. Yaitu di atas dan bawah, yamin shimal, kanan kiri, amam khalf, depan belakang, wa ma asbahaha, dan apa yang serupa dengannya. Nah, seperti indah di sisi, itu kan umum itu bisa kiri kanan, depan belakang, ya di sisi indah. Astani yang kedua yang boleh dinasab dari asmaul makan, asmaul maqadir. Masya Allah. Nama-nama, isim-isim yang menunjukkan mikdar, ukuran. Ukuran. Tahu ukuran? Ukuran kilo. Nah, seperti ka al-mil. Seperti mil. Antum boleh katakan apa? Dahab tu milan. Saya pergi satu mil. Paham? Kalau dinasab itu milan, sebagai apa? Sebagai apa itu? Mabulun? Fi. Wal farsakh. Demikian pula farsakh. Antum boleh katakan dahab tu farsakhon. Saya pergi satu farsakh. Wal bari. Demikian pula al bari. Antum katakan apa? Dahab tu baridan. Saya pergi satu. Saya pergi satu. Apa dibilang ini? Saya pergi satu. Hah? Satu. Satu apa? Satu barid. Apa artinya satu barid? Hah? Ada di bawah. Garis bawah itu catatan nomor 4. Lihat, dicatatkan saya nomor 4. Dicatatkan antu? Sama. Nah, al-mil arba'atu alaf dira. Satu mil itu, satu mil, 4.000 hasta. 4.000 hasta. Sehasta itu berapa? Sehasta satu meter. Satu meter, anggapnya. Berarti, kalau 4.000 ini 4.000 hasta berarti berapa meter? Berapa meter? Hah? Berapa? 4.000. 4.000 meter itu berapa kilo? Berapa kilo? Hah? 4 kilo itu maksudnya. 1 mil itu 4 kilo. Dipahami ini? Dipahami ini? Terus, satu sudah. Lanjut. Wa Dia bilang sekarang wayukoddar al-an, ditakdirkan sekarang ini bima yusawi, dia sekit dia sejajar dengan 1609 minal amtar. Dia malah bilang di sini, karena dia berarti dia ukurannya dira berarti setengah meter. Dira artinya apa? Setengah meter. Sehasta saja. Senamanya hasta segini. Berarti setengah meter. Karena satu meter sampai di sini, paham? Berarti setengah meter. Sekarang kata beliau diukur kalau minal amtar berupa meter 1609 meter. Berarti kalau ini lebih pendek, berarti kalau kita katakan begitu, berarti berapa kilo ini? 1609 meter. Berapa kilo? Satu setengah kilo lebih berapa? Lebih 109. Dipahami ini? Hah? Berarti 1 kilo 609 meter. Begitu? Iya kan? Kan 1600. Berarti 1 kilo 609 meter. Dipahami ini? Paham gak ini? Ini 1 mil. Wal barid. Wal farsah. Salah satu ambil. Sementara satu farsah itu 3 mil. Tadi sudah dibilang 1 milnya berapa? Dipahami ini? 1 mil berapa tadi? 4.000 diro. 4.000 hasta. Dibilang tadi kalau sekarang di meter 1609 meter. Sekarang kalau 3 mil berapa berarti? Berapa? 4.000? Berapa? 4.876 meter semuanya. Kalau satu farsah wal barid itna asyara mil, sementara satu barid itu 12 mil. Hitung sendiri berapa berarti 12 mil. Kan sudah dibilang tadi mulai dari mil ukurannya. Paling dekat 1 mil. Jarak kedua 1 farsah. Jarak ketiga 1 barid. Dipahami ini? 1 barid. Ini dia. Kata beliau rahimallahu taala kama fil misbahil munir wal mu'jamul wasit. Ini kamus ini. Yang ditulis ini adalah kamus. Dipahami ini insyaallah? Ini sudah. Selesai. Wasalif. Yang ketiga yang bisa menjadi asmauz tadi contohnya nah sirtu milan. Saya berjalan satu mil. Wasalit yang ketiga, maka namustakon mimas dari amilihi, termasuk yang bisa menjadi isim makan adalah apa yang dipecahkan dari masdar amilnya. Tahu yang dipecahkan? Maksudnya isim makan, saudara. Maksudnya apa? Isim makan. Tahu untuk isim makan. Yang disorong. Misalnya, jala saya jelisu. Apa isim makannya? Kalau yaf'ilu kan maf'ilun. Paham? Jala saya jelisu. Apa isim makannya? Majlis. Boleh untuk bilang jalas tu majlisan. Jalas tu majlisan. Sebagai apa itu? Kenapa mansub? Maf'ulun? Fi. Dipahami? Paham? Apa yang dipecahkan dari masdar amilnya? Maksudnya isim makan maksudnya. Misalnya, kota layak tulu. Apa isim makannya? Kota layak tulu. Maktalun. Fatahayak tahu. Fatahayak tahu. Apa? Apa? Kita kan sudah dapat cara membuatnya. Iya, sudah dapat. Di mana? Di mana? Di sorok. Pecahannya itu isim makannya bisa menjadi siapa? Bisa menjadi siapa? Maf'ul fi, masya Allah. Selama ini kita cuma tahu itu yang di atas tadi, amama, khalfa. Di sini ditambah lebih lengkap lagi. Pak Muswar, Pak Muhammad, Pak Abdul, Buan, Mubar, tahu pecahannya Mubar? Hah? Isim makan yang kita telah pelajari di mana di sorok. Contoh, jalastu majlisa Zaidin. Zaidin mudhaf ilaih. Dah, jalastu tu fa'il. Majlisa. Siapa itu? Majlisa. Maf'ul. Selesai. Wa qala Allah Ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Maqa'ida jama' dari maq'ad. Paham? Kalau antum ditanya, kenapa maqa'ida, apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Maf'ulun fi. Ini ilmu penting bagi kita. Ternyata tidak harus selama ini kalau di buku dasar kita hanya tahu bahwa yang menjadi maf'ulun fi dzarful zaman, dzarful makan adalah hanya itu tadi, amama, khalfa, qudama. Ternyata isim makan dalam pecahan sorok juga bisa menjadi maf'ulun fi. Jelas ini? Kemudian kata beliau, "Wa ma ada hadhi tsalatsata al-anwa'a min asma'il makani la yajuzun tisabuhu ala dzarfiyya." Perhatikan baik-baik, ini kaidah. Ma ada, apa yang selain? Dan yang selain, bukan apa yang selain ya. Dan yang selain hadis salasata, tiga ini, al-anwa'at, tiga jenis ini, min asma'il makan, dari isim-isim makan yang menunjukkan atas tempat. Kan kalau antum lihat, baitun tempat, baitun tempat, madrasatun tempat, kan tempat semua itu, sukun tempat, tempat ya. Tapi kan tidak ada tiga itu tadi. Dibang. Selain tiga ini, la yajuzun tisabuhu ala dzarfiyya. Tidak boleh antum nasab sebagai apa? Dzarf. Yaitu sebagai maf'ulun fi. Fala taqul, maka tidak boleh antum katakan jalastul baita. Dalam artian antum i'rab al-baita sebagai apa? I'rab al-baita sebagai apa? Maf'ul fi. Boleh atau tidak? Boleh? Tidak boleh. Wala sallaitul masjid. Boleh enggak ini? Saya sholat masjid, boleh enggak ini? Boleh? Tidak boleh, selain tiga itu tadi. Walakum tu toriko. Tidak boleh antum bilang, saya berdiri di jalan. Artinya apa antum bilang at-toriko adalah maf'ulun fi? Boleh enggak? Boleh enggak ini? Tidak. Tapi ini boleh enggak di-irob juga maf'ulun bi? Ini contoh-contoh tadi. Jalas tul baita, maf'ulun bi. Boleh enggak? Boleh? Hah? Boleh? Jalas mutaaddi lazim untuk menjadikan dia maf'ulun bi butuh apa? Fi'il mutaaddi. Enggak boleh sembarang. Sekarang jalas fi'il apa? Lazim untuk mutaaddi. Lazim untuk mutaaddi. Berarti al-baita kan boleh. Shallaitul masjida. Boleh menjadi maf'ulun bi? Shalla mutaaddi lazim. Lazim. Boleh enggak al-masjida maf'ulun bi? Enggak boleh. Kuntu toriko, koma, berdiri, lazim untuk mutaaddi. Berarti at-toriko, boleh enggak maf'ulun bi? Ini yang saya mau sampaikan di antum. Ini saudara, hanya ada di sini pembahasannya, enggak ada tempat lain. Perhatikan baik-baik sebentar i'rabnya. Hati-hati kalau ada fi'il lazim setelahnya mansub, ini nanti pembahasannya. Bukan hanya ini, inilah semua i'rabnya. Ini semua apa? I'rabnya, Masya Allah. Dan ini tidak dibuat bab khusus, lucunya begitu. Tidak ada bab khusus yang di nahwu, hanya disinggung lewat begitu. Tidak bisa ini, tidak bisa itu berarti apa? Sebentar. Kemudian kata beliau, wa qauluhum. Enak. Dia bilang, walakin tujarru tajurruhu bi fi. Akan tetapi boleh antum katakan seperti itu, tapi dijar dengan fi. Ini tidak masalah. Antum kalau mau taruh fi-nya. Antum bilang berarti apa? Jelas tuh. Dakhal tu, ulang dulu. Jalas tu fil baiti. Solai tu fil masjidi. Kumtu fitoriki. Bas. Kalau itu tidak masalah, kalau ada fi-nya. Sekarang bagaimana kalau tidak ada fi? Itu pertanyaannya. Paham? Kata beliau. Wa qauluhum, perkataan mereka. Dakhal tul masjidah. Sakan tul baita. Gimana ini saudara? Dipahamin? Gimana ini? Apa irobnya? Ini ilmunya di sini, hanya disinggung di sini, tidak ada bab khususnya. Kata beliau, mansubun alat tawassu'i. Di sini dinasob karena mereka berluas-luas. Maksudnya yaitu biiskotil khafid dengan dia jatuhkan penjernya. Al khafid artinya penjer. Dia hilangkan penjernya. Inilah termasuk mansub yang baru. Bahwa ternyata ada di sana isim dimansub. Kenapa? Apakah maf'ulun bi? Tidak ada semua maf'ul yang kita dapat. Tapi apa? Mansub ala iskotil khofi. Begitu jawabannya. Mansub ala iskotil khofi. Mansub karena dijatuhkan penjernya. Dibahami? Jadi malah kalau dihilangkan huruf jernya, dia malah mansub. Antum sering dapat di kitab. Annahu lugotan. Kenapa lugotan? Istilahan. Kenapa istilahan tiba-tiba mansub? Itu iskotil khofi. Dijatuhkan penjernya. Asalnya annahu fi lugotin, secara bahasa. Fi istilahi, secara apa? Istilah. Ada penjernya itu. Tapi ketika dihilangkan, antum wajib apa? Baca apa? Nasab. Kalau antum ditanya, mansub ala apa? Iskotil khofi. Paham gak ini? Iya, dulu saya gak kasih tahu itu memang karena kita belum dapat. Selalu langsung datang lugotan. Sementara di tempat lain kita kadang dapat fil lugoti, ada fi-nya. Dipahami ini? Kalau antum tanya, mansub di atas apa? Iskotil khofi. Perhatikan baik-baik. Mereka bilang iskotil khafid, dijatuhkan penjernya. Penjer ada berapa? Penjer ada berapa? Dua. Banyak. Dua. Penjer itu ada? Dua. Apa itu? Huruf jer, mudhof pun? Mudhof saja. Huruf jer dan mudhof. Artinya kalau jatuh huruf jer, mansub. Jatuh mudhof, mansub. Dipahami? Kalau dihilangkan penjernya, jelas? Jelas ini? Jelas? Jelas ini? Mansub ala apa? Pada-pada? Iskotil khotib. Selesai. Alhamdulillah.